Beta berlayar a sepantai Ambone di tengah Tanjung Nusa di Betanjung Alangi. Dengar dari jauh lagu-lagu manis dari tanah Ambon, tanah tumpah darah. Waktu itu hati beta terkaruang, beta sendiri air mata tertumpah jatuh. Singgahlah beta di pantai Ambone, di mana kedengaran tiba toto sendiri, akhir mata tertumpah jatuh. Tinggallah beta di pantai Ambone, di mana kedengaran tiba tutupu. Di mana kedengaran tiba tutup buangnya.